luar banyak angin. Kamu yang murah senyum, memegang perut, pandang semakin tambun, memandang langit. Hari menjelang maghrib, batu ngantuk, istri manis menunggu, istirahatlah di luar banyak angin. Thank you.